Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan aqsabul qiyas. Pembagian qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafi. Qiyas terbagi menjadi dua, ya, dilihat dari illahnya, bahwa ada yang illahnya jelas, ada yang samar-samar. Ila jaliyin wa khafi, ya. Fal jali, maka yang dimaksud qiyas jali, ma thabatat illatuhu binassin au ijma', apa yang telah ditetapkan ilahnya berdasarkan nas atau ijma', yakni jali, sangat jelas, sharih, yakni tidak ada ihtimal yang lain melainkan itulah ilahnya, ya. Au kana maqtu'an fihi, ya. Atau adalah ilahnya itu dipastikan binafil fariq bainal asli wal fara', dengan cara menafikan perbedaan antara asal dengan fara', karena ilahnya jelas sehingga tidak ada fariq sama sekali, ya, tidak ada perbedaan antara furu' dan usulnya, sehingga hukum pada fara' persis hukumnya pada asal karena ilahnya jelas jeli, la yahtamil ay ihtimal, ya, tidak tersamarkan. Nah, ya, karena disebutkan secara nas ataukah secara ijma', seperti illatul iskar pada khamr. Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamr. Selesai. Kullu muskir khamr. Ilahnya jelas. Setiap yang iskar itu khamr. Nah. Misalu ma thabatat illatuhu bin nas. Permisalan yang ditetapkan ilahnya itu berdasarkan nas. Qiyasul man'i minal istijmar. Qiyas, larangan untuk beristijmar, istinja dengan batu dan yang semisalnya. Tapi di sini qiyas pelarangan istijmar bidamin najis aljaf, dengan darah yang najis, yang kering. Darah, ya, darah najis yang sudah mengering. Nah, ini tidak boleh. Kiasnya kemana? Alal man'i minal istijmari bir rawza. Ya, ada pelarangan beristijmar dengan rawza, kotoran hewan. Fa inna illata hukmil asli thabitatun bin nas. Karena illah hukum asalnya itu telah ditetapkan berdasarkan nas. Haitsu atat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajaraini wa rawsatin. Waktu itu Rasulullah hendak buang hajat. Lalu Rasulullah meminta bantuan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan tiga batu. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, fawajadtu hajaran walam ajidi tsalits. Saya mendapat dua batu, tiga saya tidak dapatkan. Maka saya pun mengambil rautha, kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Liastanjia bihinna. Agar Rasulullah SAW beristinja dengan dua batu dan satu rautha. Fa'akhadal hajaraini wa alqar rauthata. Maka Rasulullah SAW mengambil dua batu dan melempar rautha. Ya. Melempar rautha. Kotoran hewan. Waqala, sambil beliau mengatakan, hadza riksun, ini adalah riks. War riksu an najis, sedangkan riks maknanya adalah najis. Ya, karena ilahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa riks itu adalah najis, maka berarti setiap yang najis tidak boleh dijadikan alat untuk beristijmar dengan ilah yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, maka darah yang najis, yang kering pun tidak boleh. Nah, fahimtum? Ya, walaupun sebenarnya makna riks di sini terjadi khilaf. Memang sebagian para ulama mengatakan bahwa riks najis, sehingga dibangun atas pendapat ini dan pemahaman ini bahwa kotoran hewan semuanya najis. Nah, tapi sebagian para ulama mengatakan kata riks tidak berarti najis. Riks itu tidak bermakna najis. Ya, akan tetap riks yang bermakna syai'ul markus, sesuatu yang yang tidak sepantasnya untuk digunakan karena tidak membersihkan, ya, yang ini bukan pada tempatnya digunakan. Sebab Rasulullah memberikan illah di dalam riwayat yang lain, kata beliau, innahu min zadi ikhwanikum min al-jin, atau innahu min ta'ami ikhwanikum min al-jin. Ya, itu adalah dari makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi kotoran-kotoran hewan itu makanan jin. Dan tulang-tulang, sisa-sisa yang kalian makan itu bagi jin bukan hanya tulang itu. Itu tulang dengan daging yang sempurna menurut mereka. Ya, jadi kalau kita tinggal lempar tulang, mereka nganggap itu bukan tulang. Tulang dengan dagingnya itu. Ya, sehingga mereka makan bukan makan tulang, ya, makan seakan-akan mereka makan daging yang lezat. Ya, seakan-akan penuh gitu loh. Ya. Bukan kikil, bukan sop kikil yang mereka makan. Tapi coto. Nah, dan gule. Sehingga dalil ini tidak menjadikan hujah bagi mereka mengatakan bahwa rautsah itu adalah najis. Nah, ya, Allahu a'lamu bissawab. Ya, atau kalau misalnya dikatakan, ya, dengan cara yang lain. Rasulullah SAW memberikan illah yang jelas, karena kata riksi ini masih ihtimal. Illah yang jelas seperti pernyataan Nabi SAW itu tadi, bahwa ini adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin, maka tidak boleh kalian gunakan untuk beristijmar. Ya, dari situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengkiaskan kalau makanan jin saja itu tidak boleh kita menggunakannya, ya, untuk beristijmar, maka terlebih-lebih lagi makanan manusia. Misalnya ada nasi basi kering, ya, makan tidak boleh. Biasanya orang kan bikin kerupuk, ya. Nah, kulit kambing kering tidak boleh. Sebagian orang bikin kerupuk. Jangankan kulit kambing baru, beduk aja dijadikan sayur coba. Buka rahasia ini. Nah, beduk yang sudah ratusan tahun. Belum bisa dijadikan sayur. Masya Allah. Ya. Wa misalu ma thabatat illatuhu bil ijma'. Sekarang misal yang ditetapkan ilahnya itu berdasarkan ijma'. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ayaqdi al-qadhi wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang seorang qadhi untuk memberikan keputusan, ya, terhadap dua orang yang bertikai dalam keadaan dia marah. Ya. Misalnya sedang marah ini dikeluar. Ya, ini punya problem rumah tangga. Di dalam rumah marah. Nah. Qadhi ini tiba-tiba keluar, datang dua orang. Meminta. Wahai qadhi, kami minta untuk diputuskan. Kami punya perkara ini. Dalam kalian orang ini punya problem rumah tangga. Bikin dia marah. Kacau pikiran. Ya. Sehingga dia tidak bisa untuk menggambarkan masalah itu dengan baik karena tidak konsentrasi begitu. Paham ya? Nah, sehingga Rasulullah SAW melarang seorang memberi hukum dalam keadaan dia marah. Kenapa? Ilahnya karena tashwish al-fikr wa insyighal al-qalb wa adam at-tasawwur fil qadhiyah. Pikiran kacau, hati sibuk, tidak bisa menggambarkan dengan baik perkara tersebut, sehingga tidak boleh. Nah, ini berdasarkan ijma, ya, karena ijma telah menetapkan dilarangnya seorang qadhi untuk menetapkan putusan dalam keadaan dia marah, karena itu tadi tashwish, insyighal qalb wa adam at-tasawwur fil qadhiyah. Ah, maka yang terdapat di dalam nas adalah ghadban dalam keadaan dia marah. Marah yang menyebabkan tiga ini kan. Tapi kalau marah biasa gitu loh. Ya, marah ringan dalam artian dia tetap bisa untuk memberikan hukum. Maka tidak masalah. Bukankah Rasulullah SAW terkadang beliau menetapkan hukum dalam keadaan beliau marah, ya kan? Sampai kata Abu Mas'ud, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda min ghadabihi yawma idzin. Fa qala inna minkum munaffirin. Naam. Ya. Yang semisal daripada itu bisa dikiaskan. Kata beliau, fa qiyasu man'il haqqin minal qada. Maka dikiaskan, ya, dilarangnya pula bagi seorang qadhi untuk memberi keputusan dalam keadaan dia hakim. atau hakim. Hakim itu orang yang nahan kencing. Mau kencing itu, apa istilahnya? Kebelet. Nah, itu. Ini sudah mau, sedang jalan, ada dua orang. Qadhi kami minta diputuskan. Sudah hampir ini. Titik penalti. Ya. Naam. Atau orang yang terkena diare mencret misalnya. Naam. Kamu datang untuk meminta qada. Orangnya yang dia pikirkan adalah WC gitu loh. Sehingga tidak bisa konsentrasi. Naam. Alaman ilghadbani minhu, maka dikiaskan ini pun tidak boleh. Orang yang menahan khabath, menahan buang air, pun tidak boleh memberi qada kias terhadap larangan orang yang marah untuk memberi qada. Minal qiyasir jali, ini termasuk kias yang jali, ya. Nah. Atau situasi dingin misalnya. Qadhi ini mau pulang cepat-cepat karena cuaca sangat dingin sekali, dia enggak tahan di jalanan. Tiba-tiba dia berjalan, ada dua orang minta keputusan, kami punya masalah. Tidaklah kamu berhukum wahai qadhi. Kata qadhi, ya akhi, ana barid. Ini dingin sekali. Kaif? Ana butuh selimut, ana enggak kuat ini. Sehingga harus terburu-buru. Kalau dia memberi keputusan, tidak bisa memberikan tasawur yang baik. Karena insyighal qalb, tashwish al-fikr, wa adam tasawur fil qadiyah. Dan yang semisalnya, ya. Nah, atau qadinya sedang asyik ngobrol, ada orang lain. Kamu datang juga minta qada. Dia sedang asyiknya ngobrol. Atau sedang santainya dia berbicara dengan seseorang, ya, yang menyebabkan dia tersibukkan pikirannya. Nah, lithubuti illatil asli bil ijma' wa hiya tashwishul fikri wan syighalul qalbi. Tetapnya illah asalnya berdasarkan ijma', yaitu terganggunya pikiran dan sibuknya hati, ya. Dan tidak mampunya seorang untuk memahami qadhiyah, perkara yang terjadi. Naam. Wa mithalu ma kana maqtu'an fi binafil fariq. Dan permisalan, ini semua masih termasuk jali semua ya. Permisalan yang dipastikan tidak adanya perbedaan bainal asli wal fara'. Antara asal dan farad tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Contohnya qiyasu tahrimi itlafi malil yatim bil labs. Qiyasan diharamkannya, ya, menghabiskan harta anak yatim dengan memakainya. Ala tahrimi itlafihi bil akal, dikiaskan kepada diharamkannya menghabiskan harta anak yatim dengan dimakannya. Yang ada di dalam nasihwan larangan apa? Makan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara innama ya'kulun fi butunihim nara wa sayaslawna sa'iran. Surah Nisa. Yang ada apa? Ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang mereka makan harta-harta anak yatim dengan zalim. Innama ya'kuluna fi butunin nar, mereka makan di dalam perut-perut mereka api. menunjukkan larangan seorang makan harta anak yatim. Ada orang dia baca ayat ini, oh ternyata dilarang untuk dimakan. Kalau begitu saya menggunakan harta anak yatim untuk membeli pakaian. Bagaimana? Boleh? Boleh. Karena ilahnya apa ya kawan? Itlaf malil yatim. Ya, menghabiskan harta anak yatim, merugikan harta anak yatim. Nah, ya, oh yang dilarang kan makan, minum boleh, beli Pepsi, beli, nah, yang nggak boleh kan makan. Nah, subhanallah, ukur. Atau dilarang makan. Kalau begitu ya sudah, saya bakar saja semua. Dihabiskan, dibakar semua uangnya, hartanya anak yatim. Ya lebih kejam lagi. Haram. Bentum ya kawan. Karena bukan yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Illahnya adalah al-akl. Ya'kulun. Lakin al-murad bidhalik itlaf madul yatim. Nah, ini nafyul farik, tidak ada perbedaan ya. Lil qat'i bi nafyil fariq bainahuma, karena dipastikan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Entum ikhwan. Baik. Ini jenis-jenis qiyas yang jeli, yaitu yang illahnya thabit dengan nas atau dengan ijma atau maqtu bi nafyil fariq. Naam. Ya. Yang kedua, qiyas khafi. Sekarang. Qiyasul khafi. Ma thabatat illatuhu bi istinbatin, yaitu yang ditetapkan ilahnya dengan istinbat. Jadi tidak nampak di dalam nas itu, tidak kelihatan itu. Tidak disebutkan ilahnya. Tapi akhirnya kemudian para ulama berusaha mencari sebab ilahnya apa. Walam yuqta fi binafil fariq bainal asli wal fara', dan tidak bisa dipastikan untuk ditiadakan adanya perbedaan antara asal dan fara'. Tidak maqtu' dia. Artinya kemungkinan beda itu ada antara asal dan fara'. Beda dengan yang pertama tadi, jelas tidak ada perbedaan. Mau dimakan, mau diminum, mau dipakai, pokoknya kamu merugikan harta anak yatim. Nah, tapi kalau ini ya, lam yuqta'fi, tidak bisa dipastikan untuk dia tiadakan ada perbedaan antara asal dan fara'. Beda itu kemungkinan ada, ditinjau dari beberapa sisi. Nah, ini yang namanya qiyas khafi, karena tidak diisbatkan ilahnya itu dengan nas atau dengan ijma'. Nah, qiyas yang model inilah yang diingkari oleh Adh-Dhahiriyah. Ya, bahkan mereka mengatakan ini nau'un minasyirik. Bayangkan. Nau'un minasyirik. Karena membuat syariat baru yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah, waqad fassala lakum ma hurrima alaikum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kalian apa yang diharamkan atas kalian. Ya. Akan tetapi sahih fi hadza qaul jumhur ulama. Alaysa min asy-syirk. Nah. Hanya saja terkadang sahih, terkadang tentunya ada yang keliru dalam hal ini. Ya. Nah, mithaluhu, misalnya, qiyasul isnan alal bur. Dikiaskannya isnan atau usnan. Ya. Pertumbuhan. Ya. dikiaskan kepada bur, ya, gandum. Fi tahrimir riba, dalam hal diharamkannya riba, bi jami'il kail, dengan illah sama-sama ditakar. Ya, jadi antum perlu tahu sebagaimana kita jelaskan dahulu bahwa memang terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam menetapkan illahnya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 6 asnaf ribawiyah itu? Apa saja itu? Emas, perak, apalagi ikhwan, gandum, bur, syair, al-inab, tamr. Kenapa hanya disebutkan ini? Ada yang mengatakan, ya, yang ada hanya 6 ini saja, tidak boleh tambah. Ya, jadi kalau beras tidak mengapa, ya, boleh, tidak termasuk riba. Jadi kalau misalnya 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo beras, boleh. Sebagian pendapat demikian karena tidak termasuk asnaf ribawiyah yang harus wasnan biwasnin yadan biyadin, yaitu terfokus pada 6 ini saja. Ya. Nah, ada yang mengatakan tidak, illahnya dilarangnya 6 itu karena makil, sama-sama ditakar. Ya. Itu mazhabnya Imam Ahmad. Nah, sehingga setiap yang makil tidak boleh, yang bisa ditakar tidak boleh. Berarti kalau 1 liter beras, ya, tidak boleh ditukar dengan 2 liter beras yang agak rendah mutunya, tapi harus satu-satu, ya, dan yadan biyadin. Nah, kemudian ikhwan, sebagian ulama mengatakan illahnya tu'mah karena dimakan tamar, ya, dan seterusnya itu karena dimakan, seperti madhabnya Syafi'i. Nah, sehingga mereka ikutkan setiap yang dimakan termasuk padanya riba. Ya, yakni termasuk asnaf ribawiyah yang bisa dimasuki barang riba padanya. Ya, termasuk apel, apa saja yang dimakan. Nah, buah-buahan, ya, pisang dan seterusnya. Entum. Nah, maka ini ikhwan tidak boleh. Nah, ini yang namanya kiasnya khafi. Karena Rasulullah SAW hanya menyebutkan 6 asnaf ribawiyah itu saja, tapi tidak menyebutkan illahnya. Nah, ya. Fa'inna ta'lila bil-kail lam yathbut binasin wala ijma'. Menyebutkan illah dengan kail, suatu yang ditakar, itu tidak sabit dengan nas dan tidak pula dengan ijma', walam yuqta' fi binafil fariq bainal asli wal fara', dan tidak dipastikan untuk ditiadakan perbedaan antara asal dan fara'. Ya. Idh minal jaiz ay yufarraq bainahuma, bahkan memungkinkan untuk dibedakan di antara keduanya, bi annal birra mat'um bi khilafil asnan, bi annal burra mat'um bi khilafil usnan, bahwa gandum itu dimakan sedangkan usnan tidak, tumbuh-tumbuhan tidak dimakan. Nah, ikhwan, nah, ini yang perlu, ya, seseorang itu dakik dalam permasalahan ini. Kalau sudah masuk ke permasalahan-permasalahan fikih, ya, khilaf syadid dalam masalah qiyas khafi ini. Dan Ibnu Hazm rahimahullah paling keras dalam masalah ini. Ya, orang-orang suka mengkiaskan terkadang dengan fardh yang jelas. Ya. Kalau antum baca kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm rahimahullah, nah, kita tahu betul beliau punya kekeliruan. Wa ma min insan illa wa lahu akhta. Bahkan keliru dalam perkara yang cukup besar, yaitu menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibn al-Jauzi menggolongkan Al-Dhahiriyah termasuk 72 firqah. Bayangkan walaupun ini dibantah oleh para ulama, laisa bisahih, tidak benar. Bal huwa aliman minal ulama al-kibar, mujtahid minal mujtahidin. Nah, dan beliau salah bukan karena mu'anid, tapi karena ijtihad. Ya, beliau tidak mendapatkan dalil. Bagi siapa yang baca kitab Muhalla, dia akan tahu bagaimana sikap sahabatnya Ibnu Hazm rahimahullah terhadap Alkitab wa Sunnah. Tidak keluar beliau. Ya. Ya, namanya kesalahan, nah, kadang jumud dalam beberapa perkara, tapi dalam banyak hal yustafadu min, nah, diambil faedah, ya, dan banyak yang bisa diambil faedah dari kitab beliau tersebut, nah, Ihkamul Ahkam, kitab usul yang beliau miliki, tafsil yang beliau berikan, masya Allah, menjadikan seorang thabat ala sunnah, ya. Dan seorang fokus terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk tidak keluar darinya. Ya, nah, qiyasus syabah. Sekarang qiyas syabah. Qiyas syabah ini, wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasis syabah. Di antara qiyas ada yang dinamakan qiyasus syabah, qiyas mirip. Jadi mirip-miripan. Ya. Mungkin antum pernah tahu ada, terkadang ada pentas mirip-miripan. Ada yang mirip Rano Karno misalnya. Ya. Miripnya dari sisi apa? Punya tilalat. Kalau jalan mirip. Ya. Rambutnya agak mirip, kulitnya mirip. Mirip itu bukan berarti sama, tapi berbeda. Bedanya banyak gitu. Nah, itu namanya syabah. Yani terjadi kemiripan dalam satu perkara dan perbedaan di perkara yang lain, makanya bukan nafyul fariq, ya, dikiaskan hanya karena terjadi kemiripan di dalam beberapa hal, ya, yang kemiripan ini dia kadang condongnya ke A dan kadang condongnya ke B. Nah, kata beliau yang dimaksud dengan qiyasus syabah huwa, yaitu ayyata raddada far'un, bahwa ada satu fara' yang tidak ada dalilnya ini, itu taraddud, ya, apa, ragu gitu loh, tidak kokoh baina aslain, di antara dua asal, ya, di antara dua asal. Anda beri contoh asal yang pertama A, ya, asal yang kedua B, misalnya. Kemudian ada si C ini miripnya kemana sih? Miripnya ke A atau miripnya ke B? Paham? Apakah dia lebih mirip ke A atau dia lebih mirip ke B? Ini namanya syabah, ya, baina aslaini, mukhtalifail hukmi. yang berbeda hukumnya. Nah, ya. Nah, antum tahu di Kalimantan ini ada buah yang namanya buah lei. Tahu? Nah, lihat. Tidak tahu buah lei. Ber. Antum jalan ke Pasar Butun. Ada buah mirip durian. Kecil, kuning. Iya. Tapi tidak ada bau. Tahu lagi kan? Hah? Nah, miripnya ke durian atau miripnya ke nangka? Hah? Nah, jadi maksud ana dalam hal syabah, dia syibahnya ke durian atau syibahnya ke nangka misalnya. Ya. Nah, kalau dilihat dari durinya, ya, kerasnya durinya, besarnya, oh ya miripnya ke durian misalnya. Kalau dilihat dari warnanya kok miripnya ke nangka misalnya, karena kuning misalnya. Nah, tapi mana yang lebih mirip? Nah, itu dilihat. Ya. Nah, demikian pula ini. Fara ini yang tidak ada dalil dimiripkan kepada dua asal. Mana yang lebih mirip? Nah, disertakan ke situ. Ya, yang kedua asal ini mukhtalifail hukmi. Berbeda hukumnya. Wa fihi syabahun bi kullin min huma, dan terdapat penyerupaan pada setiap dari keduanya. Fal yulhaq bi aktsarihi ma syabahan bihi, sehingga disertakan pada yang paling banyak serupanya, yang paling banyak kemiripannya. Misalu dzalik. Wabil mithal yattadihul maqal. Al-'abdu, seorang budak. Hal yamliku bitamlik. Ya, seorang budak. Apakah budak itu dikatakan dia bisa memiliki? Bitamlik dalam keadaan dia dimiliki, gitu. Namanya budak sih dimiliki orang. Ya. Tapi apakah dia bisa memiliki harta? Nah, misalnya si fulan budak ini. Ya. Oh, budak ini punya uang 100.000. Apakah bisa dikatakan dia memiliki uang 100.000? Ya. Nah. Dalam keadaan statusnya sebagai budak. Qiyasan alal hur, dikiaskan pada orang yang merdeka. Manusia. Kalau namanya manusia, orang merdeka, iya kan? Dia memiliki rumah, memiliki istri, memiliki fulan, fulan, fulan, fulan. Faham? Nah. Aula yamlik, atau dia tidak memiliki sama sekali. Ya. Qiyasan alal bahima, dikiaskan pada hewan. Kambing ini punya uang 100.000, pantas nggak? Hah? Tidak. Nah, sehingga apa yang dipakai oleh budak itu, apa yang dia pakai berupa baju dan seterusnya, tidak dikatakan dia memiliki, sebagaimana hewan. Hewan tidak memiliki. Entum ikhwan. Nah. Nah, sekarang yang jadi masalah, dikiaskan kemana budak ini? Apakah dikiaskan pada orang merdeka sehingga dia dikatakan dia bisa memiliki walaupun dia dimiliki? Atau dikiaskan pada hewan, dia tidak bisa dikatakan dia memiliki? Nah, ya. Idza nadharna ila hadzainil aslain, kalau kita melihat pada dua pokok ini, asal ini, al-hurri wal bahima, antara orang merdeka dengan hewan, wajadna, maka kita mendapati annal abda mutaraddidun bainahuma, bahwa yang namanya budak itu mutaraddid antara keduanya, yakni dilihat dari satu kemiripan, dia condongnya ke kaya, ke orang merdeka, dari yang lain condongnya ke hewan. Fa min haitsu innahu insanun, ya. Kalau ditinjau dari sisi dia sebagai manusia, mirip orang merdeka, ya kan? Sama-sama manusia. Akil, berakal, sama berakal. Hah? Naam. Yusabu, dapat pahala kalau dia beramal. Naam. Yu'aqab, dapat siksaan kalau dia berbuat dosa, ya kan? Yankih, dia menikah. Iya. Nah, menikah. Wa yutallik, dia mencerai. Naam. Dari sisi ini, yushbihul hur. Mirip. Ya. Dengan orang merdeka. Sehingga dari sini, kemiripan ini, mungkin seorang akan mengatakan, kalau begitu dia juga bisa memiliki harta. Nah. Wa min haitsu innahu yubaa', tapi dari sisi yang lain. Sebentar, ana ingat dalam pembahasan nahwu. Antum tahu jenis-jenis lam? Lam. Huruf jar. Lam itu punya beberapa makna, ya kan? Makna yang pertama apa? Al-milk. Contohnya apa misalnya? As-sayyaratu lil-mudiri misalnya, iya kan? Nah, as-sayyaratu lil-mudiri. Terkadang lam bimakna madha? Istiqaq wa ikhtisas. Nah, misalnya apa? Al-babu lil-masjid. Pintu, apakah bisa dikatakan pintu itu di miliknya masjid? Ya, masjid benda mati, tidak berhak untuk memiliki gitu. Ya. Tapi maksudnya apa? Al-babu mukhtassun lil-masjid. Amin ya. Nah, dalam artian penyandaran itu tidak, ya, kalau dia dimiripkan ke orang merdeka, berarti menunjukkan lam milkiyah begitu. Ya, tapi kalau kepada hewan, maka lamnya hanya sebagai lam kisos. Paham ya? Dalam artian tidak, dia tidak berhak memiliki sama sekali. Ya, apa yang dia punya milik tuannya begitu. Nah, dari sisi yang satu tadi menyerupai orang merdeka. Wa min haitsu, dan ditinjau dari sisi yang lain. Dari sisi innahu yubaa', bahwa dia bisa dijual. Iya. Hewan bisa dijual enggak? Naam. Yurhan, bisa digadaikan. Naam. Wa yuqaf, diwakafkan. Naam. Yuhab, dihibahkan. Naam. Yurath, dijadikan sebagai harta warisan. Naam. Naam. Wala yuwadda. Ini keliru ini. Yang betul, wala yarithu. Naam. Nah. Walaupun yuwadda ada dalam babul wadi'ah, tapi Syekh Ibnu Utsaimin sendiri merubah ini, bukan yuwadda, tapi wala yarithu. Diganti ya. Dan dia tidak mewarisi. Jadi dia yang diwarisi, karena dia sebagai harta, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan, begitu. Paham ya, ikhwan? Wa yudhmanu bil qima. Dan dijamin, ya, dijaminkan dengan nilai, dengan harga. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada seseorang yang memakai budaknya, tuan ini. Lalu kemudian budak ini mati. Ya. Budak ini mati, terbunuh misalnya. Nah, orang yang memakai budak ini, apakah dia harus mengganti budak tersebut dalam artian yang diganti itu jaminan sebagai dia? Kalau manusia, kalau orang merdeka yang terbunuh, apa hukumannya, Khwan? Ima kisos, ima apa? Bayar dia, ya kan? 100 ekor unta misalnya. Ima kisos, ima pembayaran dia. Tapi kalau budak, kalaupun dia mati, bukan dengan dia, gitu. Tapi dengan qimah. Ya, kalau orang merdeka yudman bidiyah. Tapi kalau orang yang merdeka yudman budak yudman bil qimah. Dilihat harganya dia berapa. Oh, waktu dibeli misalnya 10 juta, ya sudah dibayar 10 juta. Nah, karena harga budak itu 10 juta. Sama dengan hewan, ya kan? Ketika hewan itu mati, dulu dia membelinya seharga demikian, maka ya dibayar demikian. Paham ya? Jadi miripnya hewan di sini. Wa yutasarrafu fi, dan juga bisa dimanfaatkan, digunakan. Budak itu sama seperti hewan, bisa dipinjamkan, ya, jadikan sebagai barang ijarah. Nah, disewakan bisa. Yushbihul bahima. Nah, ini miripnya ke hewan. Nah, sehingga di saat dia, dari sini kita melihat dari satu sisi mirip merdeka, dari sisi yang lain mirip hewan. Mana yang lebih mirip, ya kawan? Ya, dalam hal dia memiliki harta, bolehkah dia memiliki harta? Miripnya kemana? Kalau dilihat dari sisi taklif, ya, taklifatul ibadah, ya memang mirip manusia. Ya, dia manusia. Tapi dari sisi tasarruf mali, ya, dari sisi pemakaian harta, ya, maka lebih mirip ke hewan. Dalam artian hewan tersebut tidak berhak untuk memiliki, maka budak pun tidak berhak untuk memiliki apa-apa. Nah, man ba'a 'abdan wa lahu malun fal malu li ba'ihi illa yashtaritul mubda'. Barang siapa yang menjual seorang hamba budak, dan budak itu padanya pada dia memiliki harta, maka harta tersebut milik orang yang menjualnya, kecuali apabila pembelinya telah mensyaratkan. Apabila pembelinya telah mensyaratkan bahwa saya beli dengan hartanya itu sekalian. Naam. Wallahu a'lam. وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمه فليلحق بها. Maka kita mendapati bahwa dari sisi penggunaan harta lebih mirip ke hewan, sehingga dikiaskan ke sana. Wa hadzal qismu min al qiyas dha'if. Jenis kias ini memang lemah, dha'if. إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة. Sebab tidak ada antara fara' dengan asalnya illah yang cocok, siwa annahu yushbihu fi aktsaril ahkam. Hanya saja kalau dilihat dari kemiripannya dalam banyak hukum, ma'a annahu yunazi'uhu aslun akhar, dalam keadaan ya masih terbantahkan dari sisi yang lain. Dalam artian asal yang lain itu, yakni membantahnya, mengeluarkannya dari kemiripan. Ya, ada satu firqah sufiyah yang mengharamkan makan pisang. Nah, kasus syabah. Asalman. Tenasan. Mereka mengatakan qalu li annahu yushbihu adh-dhakar. كما أنه يحرم أكل الذكر فيحرم أيضا أكل أكل الموز. نعم فرقة من فرق الصوفية. دليل يقول قياس الشبه. قياس الشبه. وكان الشيخ مقبل رحمه الله إذا ذكر هذا يضحك دائما يضحك ويذكر بدعة الصوفية. نعم دائما يذكر هذا. هناك فرقة يحرم أكل الموز، وإذا حرم الموز فلا بد أن تقطع الموز كثيرة في كثير من البلاد.